Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV One, TV One Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bertemu di TV One Kolbu untuk sama-sama menimba ilmu tentunya. Nah pemirsa, kita selalu berdoa ya dalam sholat kita, dalam waktu-waktu kita untuk berdoa kita supaya terhindar dari yang namanya syirik. Karena na'udzubillah jangan sampai ini terjadi pada diri kita, kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu berla ilaha illallah. Untuk itu kita akan membahasnya dengan tema kita pagi hari ini, konsep syirik dalam perspektif Islam bersama dengan Ustaz Taufikur Rahman yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Umi, Cici Kirania sehat. Amin. Pemirsa di rumah, juga jamaah di sini. Gak bosan kalau kita acara di Tian Kolbu. Iya. Karena kalau diikuti dengan seri istiqomah, insya Allah pagi-pagi minum jamu. Jamunya bungkusannya abu-abu. Kalau pemirsa nggak pernah untuk apa untuk ilmu, jangan pernah bosan ikuti acara titian kalbu. Amin. Iya, saya mau sapa ibu dulu ya. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Wah, udah langsung melek nih bu, setengah empat lah nih. Orang semua. Iya. Bener nih bu, orang bu. Ini kok yang lain satu nih? Ketua Majelis Taklim sih. Bukan saya yang ngejahit bu, jahitannya habis ya bahannya. Dari pengajian mana ini? Waduh, Rodatul Jannah. Apa bu artinya Rodatul Jannah bu? Taman surga. Mau masuk surga bu? Insya Allah. Iya dong, saya udah pakai baju orange nih. Nggak ada hubungannya bu ya. Terima kasih bu sudah ada di sini ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Sehat ibu. Alhamdulillah. Cantik ya orange-orange. Dari mana ini bu? Asita Rawasari. Rawasari Bekasi Utara. Iya lumayan. Lumayan jauh maksudnya. Iya. Baik. Iya Rawasari Bekasi. Iya. Nanti Ustaz mau ceramah di mana tadi ya? Oh, Majelis Taklim yang tadi ya. Iya. Nih Ustaz, kita membahas tentang konsep syirik nih Ustaz ya. Karena kan kita pingin ya Ustaz ya, setiap amal ibadah kita itu kita la ilaha illallah gitu ya. Kita ingin sempurna ibadah kita di hadapan Allah. Tentunya kita tidak mau menyembah selain Allah. Tapi kalau kita bisa melihat seiring kemajuan zaman nih banyak sekali, ya itu tadi Tuhannya bukan Allah ya Ustaz ya. Nah kita bahas nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan syirik? Gimana Ustaz? Ya syirik, bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. Kepada pemirsa TV Juan dimanapun Anda berada, juga jamaah kaum ibu yang ada di sini, mudah-mudahan tetap selalu terjaga keimanan kita, terhindar daripada kata-kata syirik yang merusak kepada akidah kita. Nah, perlu diketahui secara mana etimologi syirik itu mensekutukan. Nah, kalau yang namanya ibu saja dulu sebelum jadi kepada suaminya, gimana rasanya diduakan ibu? Kalau ketahuan gitu. Kalau bahasanya mungkin kalau secara manusiawi, orang yang tadi kata cinta, taunya jalan berdua dengan orang yang lawan jenis, yang di situ kita lihat katanya tadi, oh I love you. Gitu kan. Nah, udah ucap babe, gitu kan. Udah ucap my darling, ternyata dengan orang lain. Nah, tentunya Allah pun melihat kepada makhluknya ternyata tidak mengakui Tuhannya selain Allah, ada yang lain. Nah disinilah tentunya sangat murka sekali. Makanya dalam surah Muhammad ayat ke-19 Allah yakinkan kepada hamba-hamba yang beriman, Allah berikan informasi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui oleh kamu, la ma'budah bihaqin illallah, la maktubah bihaqin illallah, la maujudah bihaqin illallah. Tidak ada yang mesti disembah secara sebenar-benarnya, hanya Allah. Tidak ada yang mesti diminta sebenar-benarnya, hanya kepada Allah. Nah di sini Allah tidak mau sekali kalau Allah alias pencipta didoakan dengan yang lainnya. Itu. Jadi syirik itu seperti itu. Ya, ya, we. Ya, gimana nih Ustaz supaya kita, ya itu tadi kan seperti yang saya bilang, sekarang ini kayaknya ya kita sudah sibuk dengan urusan dunia masing-masing gitu ya. Yaitu tadi tidak hanya kita menganggap gini bahwa tidak menduakan Allah itu kita Tuhannya misalnya pohon gitu, bagian menyembah pohon gitu ya. Tapi hal-hal kecil aja misalnya kita terlalu cinta duniawi gitu kan, lupa dengan Allah pun juga udah syirik gitu ya Ustaz ya. Gimana deh? Syirik. Jadi makanya kita sholat sehari semalam 5 waktu yang fardu. Makanya ketika rakaat kedua dan ketiga itu di situ harus dibacakan syahadat. Ya bukan berarti kita oh kan udah Islam Ustaz. Gitu loh. Tapi kita tidak sadar kadang-kadang di luar sholat ucapan kita yang terkadang terlontar yang kita tidak berasa hingga menjebloskan, menggelincirkan kita syirik kepada Allah. Kalau kita ngaji yang dalam artian kita tauhid, contoh saja, ketika ibu ditanya, oh kemarin kemana tidak hadir, saya kurang sehat, oh sekarang alhamdulillah sudah bisa ikut ngaji lagi ya, iya saya minum obat ini sembuh. Nah ucapan itu ibu udah menggelincirkan kita syirik kepada Allah. Itu padahal kita ketika kita melontarkan kalimat itu tidak bermaksud mensyirikkan. Gitu. Tapi secara gak langsung ucapan itu menggelincirkan kita. Oh saya minum obat ini sembuh. Berarti Allah jadi nomor dua, obat jadi nomor satu gitu. Obat kita, Allahnya. Nah itu dia. Masih buatan ramuan manusia dan manusianya juga berasal dari Allah. Nah itu udah jelas-jelas syirik. Namanya perlunya juga dalam syarat ada syahadat untuk pentajdid. Apa? Pembaharuan, pereformasian terhadap keislaman kita. Karena kita tidak tahu dalam obrolan kita di luar sholat ada yang menggelincirkan kita kepada kata syirik. Gitu. Sholat rajin sehingga suka disindir. Kamu kadang-kadang ngerti sih, ya lapaknya udah benar-benar diatur. Iya kanak budu, iya kanak stain. Begitu praktek, iya kanak budu, waduku nasain. Iya, nak budunya sama Allah, minta tolongnya ke sana. Kemana? Itu, ya. Nah, begitu. Jadi, Ustaz, apa sih yang harus kita bicarakan atau kita utarakan ketika kita mungkin dalam keadaan yang sehat itu, karena dalam keadaan senang gitu, tanpa menjadi syirik gitu, Ustaz? Iya. Jadi ketika contoh tadi sampel yang ringan, bagaimana Ustaz jawabannya? Yang benar, gitu kan? Nah, jawabannya jelas. Ya Alhamdulillah, berkat izin Allah, sebabnya minum ini, Alhamdulillah sembuh. Mudah kan? Jadi tetap kita pulangkan kepada Allah. Begitu. Begitu. Iya, ini kita melanjutkan ya. Baik, baik. Tentang syirik ini karena ya seperti yang kita tahu juga makin kesini juga orang lupa kepada Allah Sang Maha Pencipta ya. Lebih kepada ingatnya yang membuat atau sesuatu barang. Nah kita akan bahas pemirsa tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas syirik dalam perspektif Islam. Dan tentunya juga pemirsa ibu-ibu yang hadir di sini juga sering ya bilang kalau misalnya kita bagaimana sama orang gitu, ah syirik aja lo gitu. Bercanda ya Bu ya, atau ada yang serius juga, ah syirik aja lo gue punya bisanya misalnya gitu. Nah itu kan jadi kadang suka bingung, itu syirik yang benar-benar maksudnya syirik benar-benar tidak menyembah kepada Allah atau memang syirik ada yang lain Ustaz gimana nih? Kalau yang dimaksud secara pandangan secara Islam ini syirik yang berarti tadi kita telah jelaskan menduakan Allah itu yang sangat merusak kepada akidah kita. Makanya dalam Al-Qur'an surat Luqman Allah Ta'ala berfirman inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu sungguh dosa yang sangat besar karena manusia saja diduakan tidak mau apalagi Allah. Itu yang dimaksud dalam konsep pandangan Islam sini. Memang ketika prakteknya dalam lapangan memang ada dua macam. Gitu kan, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi dari kecil juga jangan merasa, jangan merasa aman dulu nih. Karena kalau kecil terus-terus dipiara jadi besar. Yang bagaimana? Yang tadi ucapan bacanya itu, syirik aja loh. Gitu kan, gue mau beli mobil tambah lagi, kenapa sih jual syirik kan gitu. Nah, ini yang seandainya dipelihara juga dalam artian dalam agama ada syirik yang kecil, yaitu sifat riya yang nanti arahnya kepada penyakit-penyakit hati. Gitu. Lah kalau sifat riya dikedepankan, pamer, itu hati-hati. Itu juga nanti memberikan warning, itu syirik kecil. Yang seandainya tidak mampu kita atasi, terus kita pelihara demikian, juga akan fatal akibatnya. Merusak kepada segala ibadah kita. Nah, sementara syirik yang besar, yang jelas-jelas menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang konsepnya termasuk aturan beberapa dosa, beberapa hitungan dosa besar. Nah, syirik yang mensekutukan Allah alias dengan apapun, apa dengan cincin, dengan keris, dengan jabatan, dengan ya kadang-kadang benda-benda tua gitu. Nah, ini jelas-jelas yang merusak kepada akidah kita. Bagaimana taubatnya? Jelas harus betul-betul taubatan nasuha, tidak boleh menduakan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti ya Bu ya, ada dua nih ya. Baik, Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Radhatul Jannah, Jalan Bekasi Utara. Mau nanya Ustaz, mengenai syirik itu ada berapa bagian ya Ustaz? Mohon penjelasannya dari Ustaz. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagiannya sangat jelas. Ya memang kalau tadi disebutkan ada yang asgor, ada yang akbar, ada yang kecil, ada yang besar. Gitu. Cuman juga tadi saya katakan jangan merasa aman dulu ketika kita kecil, tapi akan fatal. Karena yang kecil ini yang dimaksudkan adalah penyakit-penyakit hati. Ya, ibadah pengen dipuji sama orang. Ibadah pengen pamer. Sholat, ya orang gak nanya. Lagi mau berangkat sholat, ini dari Mekah loh. Gitu. Kan kalau bilang itu dia ngomong, bisa aja misalkan dia tuh, saya gak nanya ke kamu kok. Gitu kan? Nah dalam artian tujuan pamer. Nah ini juga merusak syirik kecil, tapi fatal. Jelas, contoh saja, ibadah yang mahdoh sholat. Allah jam itu, fawailul lil musallin. Celaka buat orang yang rajin sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka yang mendirikan sholat, tapi niat di dalam hatinya untuk pamer. Nah ini syirik kecil, merusak. Kalau kita tidak, ya boleh dikatakan tidak kikis dalam hati kita, tidak diobati, akan berdampak kepada ibadah-ibadah lainnya. Nah, timbul penyakit hati yang lainnya nanti itu. Gitu. Nah, syirik besar adalah bagaimana? Jelas-jelas mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun namanya, gitu, jabatan termasuk. Kadang-kadang kan ngejar dunia, mohon maaf. Ngejar dunia, materi diutamakan, yang kaya juga kadang-kadang belum tentu. Bu, kan ya sedikit tuh. Yang ngejar dunia, kayaknya belum tentu. Tapi lupa sama Allah. Segala macam cara halal. Kalau bahasanya ada tablika salak di cilandak, cinta ditolak dukun bertindak. Gitu kan? Waduh, bagaimana caranya biar dapat tempat yang basah datangnya ke orang. Naudzubillah min dzalik. Padahal dalam agama udah diatur yang demikian adanya itu. Nah salah arah, lantas minta pendapat kepada orang yang gak benar, lantas bayar mahar sekian, na'udzubillah min dzalik. Ini yang dimaksud, apa? Merusak kepada akidah kita. Nah Islam datang untuk menghapus daripada hal-hal yang demikian. Sudah jelas ya Ibu ya? Iya, berarti tergantung keyakinan kita kepada Allah gitu ya Ustaz. Betul. Ya, bahwa apapun ini semua Allah yang memberikan kepada kita. Ya kembalikan lagi kepada Allah ya Ustaz ya. Iya baik. Ibu ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rifah, utusan dari Majelis Ta'lim Asyifah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, mohon penjelasannya tentang amalan yang apa arahnya kepada simpang syirik gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amalan-amalan yang bisa mengakibatkan atau menjurus ke syirik ya Ibu ya. Iya. Ya, contoh kadang-kadang tadi saya bilang dari ucapan kita bisa menggelincirkan kita kepada perbuatan syirik. Ibu pergi berobat, datang kepada seorang kiai lah namanya, gitu. Lantas kiai itu membacakan doa rukiah, gitu kan. Nah, ibu bawa air. Nah, ini amalan yang kadang kita nggak ngerti. Ini rentan sih kan. Akhirnya ibu minum itu air. Lantas ucap, wudhu. Setelah minum air ini, penyakit saya hilang. Nah, itu hati-hati. Ucapan begitu amalan yang bisa menggelincirkan kita kepada perbuatan syirik. Padahal kalau ditata dengan cara ucapan yang benar, nggak jadi syirik. Nah, ini perlu kita atur ucapan, jangan sampai menggelincirkan kita kepada perbuatan syirik. Jadi apapun namanya perbuatan, waduh, kenapa terjadi musibah, abrakat, selamat, alhamdulillah, saya pakai cincin ini nih, gitu. Saya pakai selendang dari obah ini nih. Nah, itu amalan perbuatan yang menggelincirkan kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diatur, alhamdulillah dengan izin Allah. Bisa enggak ucapin ini, Bu? Gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Segalanya, hatta daun yang jatuh dari ranting saja bisa jatuh karena dari kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu ya. Tolong ya dalam apa praktik dalam kehidupan, jangan salah ucapan kita supaya enggak menggelincirkan kita kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu aja kita mendengar gitu, sukses ya, iya saya sukses berkat Pak Anu gitu ya Pak Ustaz ya, iya loh kat dia loh, jadi saya gini-gini, padahal yang memberi sukses kan Allah gitu ya Allah Ustaz ya. Berarti harus didahului apapun dengan alhamdulillah dan Allahu Akbar ya Ustaz. Betul. Ya, untuk ya itu tadi supaya kita tidak tergelincir dari yang namanya syirik. Nah ya itu tadi, kayak misalnya Ustaz kita mau bangun rumah gitu, saya pernah juga ditawarin tuh. Tangganya harus sekian gitu, karena nanti biar rezekinya naik terus gitu. Atau mesti ada ini nih, patung ini, atau mesti ada pohon ini gitu, biar duitnya datang banyak. Nah itu seperti itu juga kali Ustaz ya, biar kita bisa menjadi sirik juga ya. Nanti kita akan bahas ya Ustaz ya. Tetap bersama kami pemirsa, masih pembahasan tentang... Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Titian Kolbu, dan kita masih membahas tentang syirik. Dan ini na'udzubillah jangan sampai terjadi, dan kita harus selalu menghindari ya. Berarti kita harus selalu hati-hati gitu ya Ustaz ya. Betul. Kayak misalnya kita lagi dalam keadaan masalah gitu. Bu saya harus kemana ya, saya pengen curhat, pengen hati tenang gitu. Jangan sampai kita ke yang orang yang mengakunya bisa gitu ya. Atau misalnya orang pinter atau apa, itu berarti terjerumus juga ya Ustaz. Dalam ya. Satu riwayat, ada seorang yang tekun ahli ibadah. Ketika dia sedang mau berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan, tiba-tiba dia lewati pohon besar. Dan di pohon besar itu banyak orang yang pada naruh sesajen. Naruh ancak. Tahu ya Bu ya? Nah, ternyata ini seorang yang padahal dia bukan orang yang kuat, yang gagah, tapi imannya betul-betul kokoh. Nah, lihat penampilan begini, dia berangkat pulang, tidak melanjutkan perjalanan untuk ke kota, dia ambil, dia bawa kapak besar dengan maksud tujuan untuk menebang daripada pohon itu. Di tengah perjalanan dihadang dia oleh jin yang menjelma sebagai manusia supaya mengurungkan niatnya. Ternyata dia tetap bertekad bulat untuk menebang daripada pohon itu. Terjadilah baku hantam yang padahal melawan yang tenaganya besar, kuat, dan dia seorang manusia yang lemah. Tapi karena niatnya semata-mata karena Allah untuk menegakkan agama Allah, ternyata dengan begitu mudah jin ini dikalahkannya. Akhirnya ketika jin akan dibunuh, akan ditebang, dia merayu dinego ini. Karena jin tahu dia orang gak mampu, orang gak punya. Dirayu begini, Tuhan tolong jangan kamu tebang pohon itu. Kamu mau apa? kalau kamu inginkan setiap hari aku kirim uang emas. Di setiap kamu selesai ibadah, kamu angkat pikir kamu, maka anak kamu akan aku berikan. Ternyata si orang yang tadinya iman yang kuat ini dirayu dengan demikian, mau dia. Dia negosiasi. Setiap pagi selesai ibadah, sholat subuh dia buka, diangkat tikarnya ada beberapa keping uang emas. Senang dia. Dua kali hari kedua pun begitu. Hari ketiga pun begitu. Ketika hari keempat kaget. Diangkat tikarnya tidak ada uang emas. Yang sebagaimana setiap hari dapatkan. Diambil lagi kapaknya. Dengan maksud mau menebang pohon. Ya di mana banyak orang menaruh saja kalau ada di pohon itu. Ketika mau sampai ke pohon diadak oleh jin yang tadi pernah dikalahkan. Ternyata ketika baku hantam, dia dengan mudah dikalahkan. Kaget dia. Kok kenapa sekarang dia kalah padahal ketika pertama kali dia bisa mudah mengalahkan daripada jin itu. Jin dengan begitu bangga mengatakan, kalau pertama kamu semata-mata karena Allah. Maka kalau Allah sudah bersama kamu, siapapun tidak ada yang mampu mengalahkannya. Aku kan mudah dikalahkan. Tapi kalau sekarang kamu niat datang ke sini bukan tujuan untuk menebang karena Allah. Tujuannya apa? Karena begitu buka tikar nggak ada duitnya. Nah, makanya akan mudah dikalahkan. Nah, disinilah betul-betul kita jaga keimanan kita, jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang bisa merusak kepada perbuatan sini. Asik, ayo silakan. Pertanyaannya di pasar minggu. Pertanyaannya kita tunggu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Mulyani dari Majelis Taklim Radhatul Jannah. Iya. Mau bertanya, sekarang kan masalah agama sama budaya itu sudah disatukan ya Pak. Gimana itu dicampur adukan? Gimana musyrik apa enggak? Iya. Syirik apa enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika para wali songo menyampaikan syiar dakwah Islaminya, itu kan hampir rata-rata masyarakat Indonesia masih banyak berkepercayaan animisme, ya, kebudayaan yang sifatnya percaya dengan hal-hal yang gaib, gitu. Yang tadi kalau boleh dirangkaikan dengan cerita saya di awal, percaya dengan kalau malam Jumat naruh sesajen di pohon ini. Ketika nggak naruh pohon apa sesajen itu nanti anak ada yang kesurupan gitu, dan kepercayaan yang namanya masih apa kental dengan ada yang namanya tuh 7 malam ya, kemudian 2 kali 7. Ini kebudayaan, tapi hebatnya para ulama-ulama ini kebudayaannya jangan dijadikan imam, tapi ilmu agama yang dijadikan imam, dia dijadikan makmum. Silakan dikolaborasi. Yang tadinya misalkan ada kepercayaan, oh 7 malam isinya itu hal-hal yang sifatnya ratapan gitu, orang meninggal dunia. Ya kan ulama itu, kan dakwah itu, apa, boleh dikatakan kalau kata Kanjeng Nabi, kalimunas digodri ukulihim. Berdakwalah kamu, berbicaralah kamu kepada orang yang akan kamu dakwakan dengan seukuran kadar kemampuan akal mereka. Justru agama mengatur, jangan menjadikan makmumnya agamanya jadi imam. Ketika budayanya dijadikan imamnya, lantas agama makmum, nah ini yang gak boleh. Syirik jadi namanya. Tetap 7 hari juga ibu. Begitu orang meninggal dunia. Tapi kumpulan diisi bukan ratapan. Tidak dilangkah 7 harinya, diisi apa? Kumpul, baca doa. Baca kalimat thayyibah tahlil. Baca kalimat apa? Baca Quran bersama. Lantas ada seorang ustazah atau ustaz-ustaz memberikan nasihat-nasihat baik. Tetap kulturnya di awal tidak dihilangkan. Tapi isinya diisi dengan muatan agama. Asalkan jangan mungkin kita mengikuti budaya atau tradisi ustaz yang istilahnya yaitu tadi tidak ada Allahnya di dalam situ. Misalnya gitu ya ustaz. Betul. Ya. Misalnya apalah kayak patung-patungan gitu kita sembah gitu ya ustaz ya, ataupun mungkin ada apa ya semacam banyak sekali gitu ya pernak-pernik gitu yang kita harus apa mandiin lah, kita harus apa gitu ya ustaz ya, itu kan udah menjadi syirik jadinya kan ya, termasuk yang tadi yang bahasnya tiap anjing ya, dalam artian rumah harus tangganya ya seperti sekian, itu gitu ya kalau seperti demikian ayat Al-Qur'an telah mengatur ya kata kuncinya supaya enggak sirik pada Allah dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ingin mendapatkan derajat yang terpuji, terpuji kita ingin bangun rumah, nanti dari rumah ini membengkakkan, menghasilkan kebaikan buat yang mempunyainya. Tidak ada lagi kata kuncinya. Agama mengatur banyak bangun malam untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan percaya dengan yang demikian. Gitu. Karena ketika kita percaya demikian, makanya Umar bin Khattab sendiri sebagai pemimpin negara, ketika ditanya oleh sahabat, ya Umar, kok kenapa kamu terkadang sendirian tertawa terbahak-bahak? Kalau tertawa ada lawan bicaranya, pantas kan lu? Pulang shooting di Tijan Kalbu, di TV One. Lantas ketawa sendirian. Namanya apa? Nah, ini Umar bin Khattab sekali waktu sering dilihat oleh sahabat, tertawa tidak ada lawan bicaranya. Ketika sahabat menanya kepadanya, apa sih Umar yang menyebabkan demikian? Aku betul-betul malu. Betul-betul jahiliannya diriku. Ketika sebelum Islam datang, aku berangkat dagang dari pagi. Ternyata dagangan aku tidak laku. Pulang tanpa menghasilkan uang. Tidak ada keuntungan. Akhirnya aku lapor kepada Tuhanku. Tuhanku dibuat dari tepung terigu. Iya. Yeah. Ucap ini Umar bin Khattab, Tuhan, saya berdagang gak ada keuntungan. Karena perut saya lapar. Maka izin ya Tuhan, kalau kepala Tuhan saya makan. Dipotol. Tuhannya dimakan. Nah inilah, ya Islam datang menghapus daripada hal-hal yang demikian. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya saja dengan kesimpulan seperti apa pemirsa. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah memasuki segmen terakhir dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Titian Kolbu pada hari ini, tema kali ini kita membahas tentang syirik. Nah, kalaupun Anda dan keluarga ataupun ibu-ibu ada yang hadir di sini mempunyai keluarga, saudara ataupun kerabat yang memang sudah terlanjur menjadi syirik, Ustaz. Nah, gimana sih tobat? Apakah tobatnya bisa diterima ataupun mungkin ada proses apa sehingga dia bisa kembali ke jalan Allah? Gimana, Ustaz? Ya, kalau bertobat kepada Allah, jujur dikatakan sangat lebih mudah ketimbang tobat dengan yang ada urusan sangkut paut dengan hablum minannas. Karena kalau hablum minannas, kepada yang bersangkut harus minta ridhonya dulu. Tapi kalau bertobat kepada Allah, Nabi secara tegas menyebutkan lewat bahasanya, innallaha yakbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala yakbalu menerima taubatal 'abdi, taubatnya seorang hamba sampai batas kapan? Ma lam yughargir, selama napasnya belum sampai ke kerongkongan. Belum sampai sekarat. Kritis. Kalau masih segar, sehat, kayak kita begini. Jelas-jelas bahasa Quran selalu menghimbau dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah, taubatan nasuha. Makanya syaratnya gampang. Yang pertama diatur, syaratnya adalah an-nadab. Harus ada rasa penyesalan. Yang kedua, ayyub li'a anil maksiyah. Memutuskan hubungan dengan perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, apa? Mengisinya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk urusan syirik. Dalam artian seandainya Allah berikan hidayah dan dia mau memperbaikinya. Karena seandainya sampai akhir hayatnya dia tidak meninggalkan perbuatan itu, alias tetap pada perbuatan syiriknya menyekutukan Allah, balasannya tidak ada lain, itu ditempatkan sama dengan orang-orang kufar, neraka jahannamlah tempatnya. Innal ladina kafaru min ahlil kitab fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Ya karena Allah yang disekutukan. Gitu. Jadi Ustaz, kalau kita benar-benar bertobat gitu, yang tadinya kita tidak berla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, misalnya menyembah selain Allah, insya Allah bisa diterima ya Ustaz ya, asalkan kita benar-benar bertobat dan tidak akan mengulanginya ya Ustaz ya. Iya, itulah kriteria taubatan nasuran gitu. Kita hampir rata-rata kan kadang-kadang taubatan nasuran semua manis di lidah, tapi prakteknya berat, baru sekedar taubat sambal kan. Bu, diajak diteraktif makan bakso tuh gitu, ya gak enak kalau gak ada sambalnya. Kebetulan yang bikin baksonya tuh disiapkan sambalnya sambil oren gitu, ngambilnya gak tanggung-tanggung, lebih dari 3 sendok. Enak memang, begitu terasa pedas, ucap diomelin tuh sambal. Sambal kesalahan, gak lagi-lagi saya makan jamu. Besok seminggu diajak lagi teraktif lagi tuh, cari lagi. Nah inilah ya yang dianjurkan oleh agama, bukan begitu. Tapi taubatan nasuha yang bahasannya, tapi kriterianya apa? Syaratnya harus betul-betul memutuskan perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan tidak dilakukan lagi. Kalau nafas kita masih belum sampai ke kerongkongan bapak Nabi, masih sehat, masih segar, Allah Karim, itu orang yang bertobat kepada Allah sampai Nabi memberikan jaminan adzaibu ilallah. Orang yang bertobat kepada Allah, jangankan dia sudah melakukan perbuatan baik, baru niat bertobat, kaman la dambala, seperti orang yang sudah tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gimana sih Ustaz supaya kita bisa menambah keyakinan nih? Mungkin misalnya kita lagi dalam keadaan sakit ya Ustaz ya, kayaknya sih kita pengen sembuh gitu, kayaknya saya udah berdoa, udah salat tahajud, saya udah gitu, tapi kok gak sembuh-sembuh? Terus ada yang ngasih tahu ke ini aja deh gitu, dan sembuh. Nah berarti kan dia keyakinannya bergeser gitu, yang tadinya la ilaha illallah, terus ya itu tadi la dukunallah, na'udzubillah gitu. Nah gimana sih Ustaz supaya kita bisa yakin, yakin-yakinnya bahwa memang kalau sakit ya sabar berarti gitu, atau bagaimana nih Ustaz? Ya nah, tetap, likulidain dawa ya, setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi bukan berarti tinggal diam saja, itu perlu ada syariat. Harus ada yang sebab musyabab untuk menyembuhkannya. Ya bukan berarti setelah sakit, oh saya sabar, merasakan begini, tidak minum obat, tidak ke dokter, itu salah. Gitu. Lantas ketika ada mengajarkan, ya memberitahu ke sana, dan betul-betul arahannya benar, itu silakan. Gitu. Cuman dilihat bagaimana tata caranya nih. Gitu. Ya, ini ada kolaborasi dia dengan jin atau tidak gitu kan. Karena zaman sekarang gak sedikit ketika proses pengobatannya, walaupun kadang-kadang alhamdulillah mindalik ya, dia berkedok dengan ya ini, wah udah berkedok salah pakaian ustaz sudah gitu ya, sorbannya udah ya, nah di sini dalam artian kita lihat tata caranya. Karena kalau yang namanya ajaran agama itu, ya jelas-jelas Quran menyebutkan dalam surah Al-Isra 62, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun, ya yang namanya Quran Allah turunkan tidak ada lain untuk menjadi obat buat orang yang sakit, juga menjadi rahmat buat orang-orang beriman. Cara proses pengobatannya jelas, logika, dan betul-betul diajak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa keterima karena sebelum penyakitnya sembuh, pertama ketenangan dulu di hatinya. Nah, ketika hati tenang, itu baru. Itu walaupun, karena yang namanya penyakit, begini. Sehingga ada bahasa orang tua kan begini. Ya Allah, penyakit. Benar-benar ya datang kayak kereta, pergi kayak semut gatal. Paham ibu? Datangnya ujung-ujung. Udah, begitu pulangnya coba kan. Nah, itu nggak langsung memang. Hanya kita yakin atau enggak ibu. Gitu, Mbak Jijay. Memang benar-benar menanamkan diri kita harus selalu yakin gitu. La ilaha illallah gitu, tidak hanya di mulut kali Ustaz ya. Betul. La ilaha illallah dalam hati, dan insya Allah bisa diaplikasikan dalam hidup kita ya Ustaz. Kalau ya, hanya sebatas di mulut, itu berarti hanya burung beok pun bisa. Gitu. Tapi bagaimana kita supaya tingkat dalam ibadah kita, makanya ibadah lah, baca kalimat tahlil la ilaha illallah, tolong ini pesan kepada pemirsa TV-an, juga kepada jemaah di sini, jangan baca tahlil ketika ada undang-undang tahlilan doang. Ini kalau nggak ada undangan tahlilan, ya baca tahlil. Gitu kan? Ya, ya di situ kalau kita betul-betul ikhlas. Kadang-kadang kalau begitu ada di shop lagi, ada unsur riaknya, ya udah nggak dapat nilai apa-apanya tuh. Ya coba khususkan, konsentrasikan, bikinkan waktu, khususkan. Silakan sehari. Ustaz, alhamdulillah saya 500. Ini bukan berarti harus, ntar kalau dibilang 500 lagi, dihitung-hitung lagi. Enggak. ya, tapi perlu barometer gitu. Kalau perlu dilebihkan lagi. Nah, di sini kita minta pada Allah supaya di akhir hayat kita dicabut ajal kita. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami, ya Allah, baik lisan maupun hati bisa mengucapkan kalimat tauhidmu, la ilaha illallah. Siapa yang mampu demikian, Nabi memberikan jaminan, garantinya dakhalal jannah, pasti dia surga lah tempatnya. Terakhir Ustaz, kesimpulan. Ya, kalimat di dalam surat Muhammad ayat ke-19 mengingatkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui oleh kamu, jangan yang lain disembah kecuali kepada Allah. Cuma dirangkaikan kalimat berikutnya, wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Mintakan ampun buat saudara-saudara kamu yang mukmin, yang laki-laki maupun mukminat, perempuan yang mukmin perempuan. Dalam arti di sini juga kita mempunyai tugas yang sama untuk mengingatkan buat diri kita, keluarga kita, lebih-lebih buat anak cucu kita, jangan sampai tergelincir kepada syirik yang besar alias mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita selalu berharap dan berdoa di setiap doa kita supaya kita terhindar dari yang namanya syirik besar maupun syirik kecil, ya Ustaz ya. Yeah. Dan kembali lagi, apa yang sudah Allah berikan kita kesempatan dalam hidup kita, kita selalu mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, itu dengan jangan sampai lupa Allah. Dengan izin Allah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi, Ustaz. Sama-sama. Ya, sehat terus. Iya, dan terima kasih juga atas pemirsa atas kesetiaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah ya, kita ketemu besok tentunya dengan tema yang berbeda. Sisi Kirani pamit untuk diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.